mitra bisnis, saya tentu berharap ketika Anda mendengar kata tanah di Santoso, Anda akan teringat bahwa brand saya, ya, itu adalah Business Wisdom, memberikan beberapa kata-kata cerita ataupun kata-kata bijak ataupun pandangan tentang bisnis di radio begitu ya. Ini adalah personal branding. Personal branding itu adalah kita menciptakan merek untuk diri kita sendiri. Ini dimulai dengan tulisan Tom Peters pada tahun 1997 yang disebut A Brand Called You, sebuah merek yang disebut Anda gitu. Nah, ternyata untuk membuat sebuah brand yang baik itu dibutuhkan 3M dan 3C. 3 Charlie ya, 3 C. 3M itu Anda harus tahu market Anda siapa, ya, target market pembeli, nama Anda atau brand Anda itu siapa. Ini yang disebut dengan market. Dan yang kedua adalah misi Anda. Apa mission Anda untuk menciptakan brand itu? Dan yang ketiga, message Anda. Apa isi yang Anda sampaikan nantinya? Misinya tahu mau apa ya. Message itu adalah apa yang Anda sampaikan. Ya, market saya jelas adalah pebisnis yang ingin mendengarkan sebuah wejangan sederhana tentang kehidupan berbisnis yang benar. Kedua, misi saya, tujuan saya adalah berbagi ya, berbagi. Mungkin dengan ramainya Business Wisdom Anda akan mengundang saya untuk seminar atau mendengarkan public seminar saya. Ini misi-misi yang ada dan ini sinkron dan baik menurut saya, tidak ada masalah gitu. Dan yang ketiga, message, isinya apa? Tentang kecerdasan berbisnis, kearifan berbisnis. Jadi market, mission dan message-nya harus jelas. Lalu kita sebutkan 3C. C yang pertama, konten, isi daripada message yang kita sampaikan itu apakah mengena pada target market yang kita lakukan. Yang kedua, konteks, cara kita menyampaikan itu. Selain isinya, caranya juga benar. Yang ketiga, C yang ketiga adalah connection atau koneksi, hubungan antara Anda dengan saya melalui radio, Facebook, Twitter ya, ini adalah menimbulkan connection gitu ya. Jadi inilah 3M plus 3C merupakan syarat kita untuk menciptakan personal brand. Sebetulnya company brand juga sama ya. Kita menggunakan rumus 3M plus 3C. Market, mission, message ya. Lalu kita tentukan kontennya apa, konteksnya apa, dan connection-nya seperti apa. Dengan memahami ini, saya berharap brand Anda akan menjadi lebih sukses. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah di Santoso. Sukses selalu untuk Anda.